dalam iki biyen nafte tak liwati nalikane langit mendung kudo ngawi senjang laka wes kinurit jroning ati saben liwat aku ora bisa lali tak ulati isih kaya wingi uni ora krasa loh tumetes brebes mili rasa ngelangut yen katon pan tanpa paku katresnanku rinenggot korbaning pasti dalam iki biyen nate tak liwati nalikane langit mendung kudo ngawi senjang laka wis kinurit jroning ati saben liwat aku ora bisa lali tak ulati isih kaya wingi uni ora krasa loh tumetes brebes mili rasa langut yen katon pan tanpa pakut katresnanku rinenggut purbaning